wa aurat nalan ngajari warisan ingsun lan memberitakan ingsun ngajari ingsun al kauma ing kaum alladzina rupane kaum kanu kang ana wis tawono ing masa lalu kanu kang ana sapa alladzina yastafuna iku dilemahkan utawa diani aya sapa alladzina dilemahkan bil istibadi kelawan diperbudak wa humutai kaum iku banu Israil lagi banu Israil takeri masyarikal ardi ing pira-pira bumi sing arah wetan wa magharibah lan ing bumi ning arah kulon allati rupane bumi barokna kang ngekei berkah sapa ingsun Allah iya ing dalam arah bilma'i kelawan anane banyu wasyajari lan pepohonan utawi dawuh allati barokna fiha iku sifatun dadi sifat til ardi maring dawuh al ardi wa yauti al ardi iku asyamu iku bumi sam ini Palestine Israel kan wa tamat lafzu sempurna apa kalimatu rabbika apa kalimai pengiran siro al-husna ingkang bagus wa yaw te kalimatu rabbika yukawluhu ta'ala wa nuridu annamun ala ladhina stutifu fil ardi wa nas'alahum ma'immatau wa nas'alahum ulwarifu wa nuridu lan ngersano ingsun annamunna ingyento ngekei rahmat ingsun ngekei rahmat utang ngekei peparing ala ladhina ingatasu ngakeh ustutifu kang den perlemah utang kang den lemano sopa ala ladhina fil ardi ing dalam bumi ala bani Israel yang ngatasi bani Israel takai rahmat bima sebab perkara sebaru kangus podo sabar sebab bani Israel ala ada aduhim yang ngatasi pilarane musuh-musuh bani Israel wadam marnalan menghancurkan ingsun rusak ingsun ahlakna tegesi rusak ingsun maing perkara kana ingkang ana apa mak iku yasna iku agawe sapa Fir'aun Fir'aun wa qaumuhu lan kaum Fir'aun minal imarati saking pembangunan to saking bangun wa malan perkara kanu kang ana sapa Fir'aun sak kaum iku ya risuna iku bangun sapa Fir'aun wa qaum kita sirak lan kasare roh wa dumiha lan dumaira ayar fauna tegese padha ngangkat utawa padha meninggikan sapa kaum Fir'aun minal dunyan saking bangunan wajawas nalan ngelewatno sopo ingsun abarna tegesi ngelewatno sopo ingsun maksudnya melalui ini di Bani Israel ing Bani Israel al-Bahra ing laut meliwati satu kepulauan meliwati laut fa'ato mongko podo nekani sopo Bani Israel efamaru tegesi podo liwatan sopo Bani Israel ala kaum ini ngatasi siji kaum satu komunitas, satu kelompok Ya'kufuna kang podo itikaf, kang podo ibadah sapa kaum bindom milkaf ya'kufun wa kasriha ya'kifun itikaf ala asnamin yang atasnya siji berholo lagum kedua kaum limuna tegesi podo jumeneng sapa kaum ala ibadah dia yang atasnya ibadah yang asnam kalau mongko podo ngucap sapa Bani Israel memohon ya Musa ya Musa ij'al gaweo panjenengan nanamarin kita ilahan yang pengiran sonaman tegesi pengiran nak abduh kang nyembah sopo ingsun hu ing sonam kama lagum aliha koyok iku tetep kedue ben kedue kaum kaum sing niki wau sing teng waro al-fahri alihatun te ono pengiran pengiran fisik maksudnya bentuk-bentuk arca atau bentuk pahatan kala dawuh sapa Musa innakum qaumun tajhalun innakum satamne sira kabeh iku kaumun iku kaum innakum satamne sira kabeh iku kaum tajhalun kang bodho sira kabeh haitsu qabaltum ni'matallah sekirane bandingno sira kabeh haitsu qabaltum sekirane bandingno sira kabeh ni'matallah ing ni'mat Allah alaikum ing atase sira kabeh bok banding no bima kultumuhu bima klan perkara kultumuhu kang ucap sira kabeh lima innaha ulai mutabbarum marum fi innaha ulai sak temene mengkono-mengkono kaum kaum sing nyembah berhala sing nyembah harta utawa sing ibadah iku mutabbarun iku barang sing rusak sing hancur utawa sing enggak berarti halikun tegese rusak apa ma perkara Hum kang utiha ula iku fi ing dalem. Wabatilunan iku dadi batal, dadi sirna apa ma perkara kanu kang ana apa sapa alladzina iku amaluna iku nglakoni sapa alladzina utawa kau. Kala dawu sapa Musa, azira wa yabghikum ilahan. Azira wa ana ing saliyane Allah, ana ta saliyane Allah, abghikum golekno sir ing sunkum ing sira kabeh ilahan ing kene. Ma'budan tegese sesembahan. Ma'budan tegese sesembahan. Wa asuhu tai aslini abghikum wa aghilakum. Abghi golekno ing sunnakum maring sira kabeh. Wa wa halati Allah iku fadlakum iku ngutamakna sapa wa to ngeke anugrah sapa wa kemisira kabeh alal alamin ing atase sak alam kabeh. Fi zamanikum ing dalam zaman sira kabeh. Dimaklan perkara zakara kang nutur sapa wa fi qauli wa dzkuru ibn jena. Lan ilinga sira kabeh ibn jena kum nalikane nyelapna ingsun kum ing sira kabeh wa fi qiraatin anjakum. Lan ing dalam siji qiraah anjakum nyelametna sapa wa kum ing sira kabeh. Min ali fir'ona saking kelompok fir'on yasumun akum kang podo ngicipno atau podo ngelarakno sapa fir'on kuming sura kabeh yukallifun akum tegese podo memaksakan terus kerja rodi memaksakan sapa kamu fir'on kuming sura kabeh wayudhikun akum lang ngicipno sapa fir'on kuming sura kabeh su'al azab ing LS ay asad dahu tegese banget ya ada wawati su'al azab iku gini yukotiluna podo mateni sapa Fir'aun abna anak-anak sira kabeh. Wa istahduna lan gawe urip sapa kaum Fir'aun ya sapuna tegese membiarkan sapa kaum Fir'aun di saakum ing pira-pira wadon sira kabeh menawi digawe amat digawe napa perbudakan. Wa fi dzalikum man iku tetep ing dalem mengkono kabeh. Ayil injai ayil tegese ing dalem nyelamet nawal aja dilan siksa. Bala'un utawa ana ujian in amun tegese ana ujian awit tila'un utawa coba. Mirabbikum saking pangeran sira kabeh adhimun kang gedhe. Apala tata iduna ana ta ora padha nampa nasihat sira kabeh. Apala tata iduna ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Patan kagu mongko dadi sebabe mendo sira kabeh utawa berhenti sira kabeh. Amma sing perkara kultum kang ucap sira kabeh. Meniki sing kula terangno sing moga intine niku cerita akhir ya. Cerita akhir kaum Bani Israel itu intinya menang. Setelah berbagai peristiwa intinya terus menang. Sausai menang, sausai Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Walhasil Fir'aun tak kelompok kalah. Itu kemudian Bani Israel itu menjadi satu komunitas yang sejahtera, yang sehat. Tidak ada yang nindas, tidak ada yang intimidasi. Tapi kemudian seseorang yang sudah sejahtera, sudah sehat itu biasanya punya selera. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini sing hati-hati kangge kaum santri, tiang-tiang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi. Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual, ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangannya dua dewa-dewa, patung-patung, dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai apa ya, kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalah menapa. Alia. Mbok niku Nabi Musa damel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan, itu ada semacam visualisasi penggambaran tentang napa? Tuhan. Is'alana ilahan kamalah menapa. Alif. Dan ini penting kalau aturakan bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Ya, kalau nanti matur teng mriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa hipnotis, daya hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu, terus menyita orang untuk tidak berpikir yang lebih rasional. Sama ini kena isroh patung duwe karisma, pemenang umure tua kepinginnya amit bah, amit bah. Kamu sudah tidak mikir, nah itu watu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancur, dihancurkan. Anane itu aura, aura karisma atau aura hebat. Sehingga Rasulullah itu mulai antipati be patung tak ngamek. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan-kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tazarunna wadda wa la suwa'aw wa la yaguta wa ya'uqa nabo wa nasro wa qad adallu nabo kathira. Setelah Nabi Nuh wafat, sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri. Zaman ini ibadah yang mau ora enak, ora ono patunge, ning dalan yo ora enak, ora ono patunge. Sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Dikai sesaji, terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi ketika jahiliyah orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Yes. Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi rahmat. Nah, kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina itu. Ini dewa apa, dewa apa, dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit mbah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadurru wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjelma kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera, ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum Ya'kufuna ala asnamil. Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan ya, rawan disalahgunakan, sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad, ya setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat-riwayat hadis sahih mesti komentar, alim tuhannaki hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbal duki ma qabbal. Saya tahu bahwa kamu hanyalah batu. Yang namanya batu ya batu, tidak madaroti, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngembengowe. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral itu bisa rawan ke depan menjadi gemus. Pemenang nak patungnya digawe meripati mendelek sungkune sangar wong mesti wedi. Lah nak digawe kaya Yesus ya orang tuh akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu. Anane wedi utawa iba. Lan iku lan syukur ya termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah. Ya ijtihad pemikiran dan apa lu. Mulane kak bau bentuke ra jelas, kok hikmahe ngoten. Monggo kak bau bentuke wong ganteng ta wong ayu, wong malah ra karo-karuan. Buan kotak wiran tak jelas ben ben ora ana kemus kemusikan. Ku hikmahe kena apa kak bau ra ana bentuke. Nggih, kak bau kebanggaane wong Islam sak donya, tapi bentuke paling ra jelas. Semua kotak. Perkara Islam itu anti patung, jadi kak bau ora mutu to, gamane bentuke kak bau mboten artistik blas. Entar kok tak ana seniman, kok tak ana ahli seni ya. Wis ora artis, kotak wireng. Ya karena itu nih, perjalanan personifikasi Tuhan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Yin, Dewa Keberuntungan, Dewa Hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, Hubal. Itu adalah satu apa ya, personifikasi Tuhan sing rawan kemus. Seperti itu Islam itu anti. Ya, terus Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Ketika Nabi Musa innaha ula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Terus Nabi Musa pinter carane mendorong kaumnya anti patung. Akhirnya wahai abuhiikum ilahu wa huwa faddalakum 'ala alam. Wa anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngene. Lho kowe roh patung ala di saiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Fir'aun. Wingi-wingi diselapetno Allah sangka Fir'aun. Iku ora urung kenal patung iki. Urung kenal patung. Bareng saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham ya? Ora melok terlibat revolusi. Kok terus mbok hormati ku piye? Padha-padha hormati, hormati pangeran sing duwe cara mbantu kowe lepas sangka cengkramane napa? Fir'aun. Terus azair wahi abhikum ilaha wa wafadolakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita, kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering sirik. Itu yang disebut ning sufi sirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering sirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kula terangaken. Kita ini diam-diam sering sirik. Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya tadi, saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber, perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau enggak ketemu pusing, tanpa dia enggak bisa hidup. Itu kalau lang sedang kasmaran. Sing seneng duyan duwe ngoten, ora duwe dhuwit ora iso urip. Wah, senak ora ono dhuwit, awak lemes kabeh. Mbok sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhnya ganti kiai dia atau tak kau yang ngelu, urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi, bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang. Bahwa kita pernah tidak ada. Saat tidak ada kita tidak butuh perempuan. Saat tidak ada kita tidak butuh teman. Saat tidak ada kita tidak butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka tidak orang yang terlibat dalam memberi nafas kita, memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran. Afaro'ayta manistakhudha ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera, menuhankan yang namanya nafas. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina, seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk pe ora tobat, mosok zina ora barbar. Nek kula nek mboten ngeten mangan napa. Nah, ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Berarti dia disurut ke belakang. Tidak surut ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tanpa menjadi WTS. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik kopi ya gitu. Saya pas kecil ya wis seneng. Aku zaman cilik dolanan banyu ya wis seneng. Dolanan pasir ya wis seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya dadi kiai dicoba ruhe ono wong diluk-diluk. Terus naik silang gak seneng. Lah kan bento kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng enteni nak pengaruh ya akeh. Nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu. Mana kulon itu pengaruh orang-orang urusan. Ya memang kita harus melatih begitu terus. Kalau tidak, kita pasti akan melakukan syirik khofi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman itu rawan menentukan satu selera. Di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Apa ro'ay tamali lakuda ilahu nawa? Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Al-Qur'an, itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin, atau ayat ansha'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkur. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa. Kalau kita ahlul Qur'an, ahlullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak, itu karena Allah menciptakan satu rasa, di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan, makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Setruk dia bumi wong ayu ana rasane to. Kuwi setruk ning arep ana suwate ana makanan enak ana gunane to. Kita harus terlatih. Tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal af. Bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup koli lama atas turun. Tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan. Malah makanannya menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah rata ruang, nak putus cinta, boleh tampar dan sebagainya. Enggak, di pengaruh ya begitu. Pengaruh ini menjadi penting. Ini kita nak udzubillah min syarilah. Kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu. Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan Allah kita menjadi tentram. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi napa tuh Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana? Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini. Toh ini semua itu gak terlibat dalam wujudnya saya. Juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu, wa amalun iktaraf tumuha wa tijaratun tahsawna napa? Kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarok. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarok batu innama aku mutarok. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad, ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang, nak mati, bujuku pihak anakku. Karena tentu dengan logika tauhid yang mantap, Allah tidak pernah diperbandingkan. Artinya Allah harus nomor satu. Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa roe tamanis tabota ilahehu nawa? Bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sanggul lelaratul kodar, sobat kita cukup. Jadi karena ini tobat batin. Boleh wiridan astagfirullah ping sewu. Kalau kamu secara tauhid tidak tobat, di sini berholotok di hatimu. Iya, di sini berholotok, tidak boleh. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat, itu mau istighfar berapapun tidak ada gunanya. Karena kita sudah cacat, cacat secara akidah. Ya, cacat secara apa? Nah, kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan sirik khofi, sirik yang enggak kelihatan. Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan. Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bisa karena rasanya gadis cantik. Paham ya? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bah, mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena Allah. Sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham? Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan. Karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh stroke atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita. Nah, elemen-elemen itu mulai asam awal absor wal afika tentu hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham? Itu harus dilatih terus. Nah, kalau menyangkut yang kayak selera, ya selera kayak yang lain misalnya, itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak, karena punya penasihat yang bijak pula. Nah, suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal, bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal, bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai-sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau enggak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat ia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hei raja, saya itu enggak senang sama benda ini. Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya, saya itu senang sekali, kok kamu tidak apa? Senang." Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andaikan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, aku tidak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntunasyam mansiyah." Ya seperti itu, kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan, andekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi, kita menghindari punya benda yang kita senang secara berleb. Misalnya saya yang saya alami, saya misalnya kiai, punya pendere. Kita punya harus latihan. misalnya diderekkan ya seneng, pergi sendirian ya seneng. Misalnya dihormati orang ya biasa, dipisahi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak, kamu akan tergantung dengan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keluar terus akan ingin bakat ru'yah. Wawa adna Musa salatin alailatan. Wawa adna lan nekei janjian ingsun atau janjani ingsun di alif dan kelan alif wadunahalan tambah alif Musa ing Musa salatina ing masa telung puluh apane lailatan apane bengi nukal limuhu kang bakal ngomongi ingsun ngendikani ingsun Allahu ing Musa intan tihaya nalikane entae salasina lailatan biaya sumaha gambare Arab sento masani sapa Musa ing salasina lailatan wa ya du qada utawi wulan apa hitungan salasina lailatan du qada du qada fasa maha mongko masani sapa Musa ing du qada Falama tamat mongko semangsane sempurna apa salah sinalelatan. Angkara mongko mungkiri sapa Musa khulufa famihi ing baune mulute Musa. Pastaka mongko siwakan sapa Musa. Gara-gara siwakan dianggap salah fa amaruhu. Mongko perintah ing Musa sapa Allah. Bi asratin kalam 10 ukhra ingkang liya. Liukal lima supaya ngomongi supaya ngendikani sapa Allah ing Musa bi khulufi famihi kelawan napa ya bau mulute Musa kama qala ta'ala kaya oleh dawuh Allah ta'ala wa atmamna hadhi asrin lan nyempurnakno sapa ingsun Allah ing salasina lailatan bi asrin kelawan 10 minggu hijjah saking wulan hijjah fatamma miqatu rabbihi 40 lailah fatamma mongko sempurna apa miqatu rabbi apa perjanjian ning pangerane Musa waktu wadi tegese waktu janjeni ing Musa bikalamihi kelawan ngendikane Allah ya ing Musa 40 lailatan ing 40 dina halun lailatan tamyizun dadi tamyiz pokoke lan dawuh sapa Musa li akhihi maring dulure Musa Harun rupane Harun inta dahabihi nalikane budale Musa ilal jabali maring gunung lil munajat maring krono Musa ketemu pangeran ukhlufni fi qaumi ukhluf kareo siro utawa lereno siro tinggalo siro ningsun utawa gantekno siro ngenteni siro ekun tegesiono siro ibu khalifati udadi khalifah ingsun fi qaumi ing dalam kaum ingsun wa aslihwan benahi siro atau dandani siro amrohum yang perkarane kaum wala tetap bilano janut siro kaya janut sabilan musibin yang dalane wong sehingga kerusahaan bimu wafakotihim kelawan nyocoki musibin alal ma'asi yang atasnya kemaksiatan piro-piro kemaksiatan wala maja alang semangsaannya sowan sopa Musa-Musa atau teko sopa Musa limi kotina krono mapak ning ingsun aile wakti tegese maring wektu allazi ruq wektu wa adna hukang janjeni ingsun ing Musa bil kalami kelawan ngendikan utawa ngekei wahyu fi ing dalam wektu wa kallama rubbu lan ngendikani ing Musa sapa rubbu pangeran Musa bila wasitatin oleh ngendikani kelawan tanpa pelantara mesti boten liwat Jibril boten liwat malaikat kalaman kelawan siji kalam sami agu kang krumu sapa Musa ing kalam mingku lihatin saking saben-saben sisi saben-saben arah kala dawuh sapa Musa Rabbi arini angzur ilai Rabbi do pengira ingsun ari kula aturi mirsakno panjenengan ari kula aturi mirsakno panjenengan ni ingsun nafsaka ing dat panjenengan angzur mongko saged ningali ingsun ilai kamaring ngate panjenengan kala dawuh sapa Allah lan taron ora bakal utawa ora mampu sira ora bakal ningali sira ning ingsun ela takdir tegese ora kuasa sira ala ru'yati ngatasi ningali ning ingsun wa takdiru tawi nembung nabihi kelawan napa jenenge lan taron guna lan uro ora kok lan uro ora den tingali sapa ingsun iku yufidu iku ngekei faedah ngekei pengertian apa dawa lan taroni ora lan uro ora ditingali ingsun imkana ru'yati ta'ala ing kemungkinane utawa potensine apa saged ditingali walakin guru tetap ini ningali siro idal jabali maring gunung Allah dirupani jabal wa kang te jabal wa akwal wa kuat mingkat ini bang siro fa ini sakorra mongkolamun tetap apa jabal sabat tak tegesi tetap apa jabal maka nalu ing panggonane jabal fasau fataroni mongko bakal ningali siro ini misu aitas budu liru yati tegesi tetap siro tetap maksudnya yang buatan gue ya tetap liru yati maring ningali misun wa illa lamun ora fala to kota mengkorano kemampuan kemujud laka maring siro falamma tajalla mongko semangsane muncul ketok sopo robu sopo pangerane Musa itu harus dikisi pertelo sopo robu minuri sanggeng nuri robi kodro nisfi an mulatil sinsir kelawan sak kadar separone driji manik, driji jendek, driji paling kecil nang cara mriki, jendek. Kadar separone driji jendek, kama fi hadisin, kaya ing dalam siji hadis sahahu kan nasehu ing hadis sebal hakim hikam. Imam Hakim. Ini jabal di maring gunung, ja'alahu dakkan. Mongko gawe sapa Allahu ing jabal dakkan ingkang hancur. Bil qasri wal maddi. Ematku kan tegese ingkang den hancurna mustawiyan tol hali rata bil ardi kelawan bumi wa kharra Musa saika lan terjungkal utawa lan pingsan sapa Musa Musa saika hali pingsan hali mboten sadar emaksian alai tegese katutupi pikirane maksude mboten sadar lihauli makrono heboe perkara krana dahate perkara akan ningali sapa Musa walama apa kau mau kesemangsaan waras sopo Musa kau lama kau dawuh sopo Musa subhanak maha suci panjenengan tanzihan krono bersih nolak kamarin panjenengan tuktu ilaika tuktu tobat sopo ingsun ilaika kamarin siro tuktu tobat sopo ingsun ilaika kamarin siro min su'alima sangking takok perkoro untuk jaluk perkoro lam umar kang ora jen perintah ingsun dihikawan ma wa ana awwalul mu'min wa ana uta ingsun iku awwalul mu'minina iku kawitane pira-pira mu'min wa ana uta ingsun iku awwalul mu'minina iku kawitane pira-pira mu'min fi zaman ing dalam zaman iki menawa iki kula terang nopo iki rumah ro tenan masalah nek salah paham nuriskan kula terangno dari segi ilmu yang mudah artinya yang sing rapati sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran ya, enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu enggak mungkin bisa dilihat secara fisik. Baik di dunia maupun di akhirat, bahkan saat di surga sekaligus. Itu enggak mungkin Allah bisa napa? Dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikuhul absar wa wayudrikul absar bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni, ahli sunnah berdasar banyak riwayat ya ini sampai dengan salah paham ya dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah riwayat dari hadis sahih bahwa Rasulullah sering ngendikan tidak sekedar pernah sering ngendikan innakum satarauna bakum kama taraunal qamara lailat kama taraunal lailatal qamar kama taraunal qamara lailatal badri la tudumuna bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secercah-secerah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah Lailatul Qadar. Kemudian ada banyak ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadhiratun ingkang cerah, ingkang mencorok. Ila rabbia kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku ningal. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyab, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarawul mu'minu nabi wairi kaifin walam hisorin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi napa syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya khilaf antaranya ahli sunnah dan mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius. Bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak, yes, punya hak lihat Allah. Meskipun dengan melihat yang diwiri kaifin walam visori, satu melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka-reka. Itu pendapat ahli sunnah dan mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat. Misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika isek, ya, ketika isek sangat-sangat isek, ya, sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon, Rabbi arini anggur, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihat engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya, tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung, gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari kodronisfi anmulatil sinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Kodronisfi anmulatil sinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik. Itu gunung sudah hancur. Dengan demikian gak bisa dibayangkan, andaikan Allah muncul secara penuh, gunung yang sekuat itu saja langsung hancur. Kayak apa kalau muncul di hadapan Musa? Nah, terus akhirnya beberapa riwayat yang demikian, ini di rumah Allah tenang ya, oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Fa'amal ladina fi kulubim se'ihun fa'yatabiu nama atas abahami hukdehu al-fitnati wabdihu anuk ta'wil. Orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir, karena laisa kamitslihi syai'un. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan, wa tad'ul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit-kit. Itu diriwayat hadis sahih. Dan Allah survei, melihat mendadak neraka, disurvei, hal min bajin, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa baru, nah kurang akeh tak tambahi. Lha istilahnya Nabi pas Allah survei itu, wa tad'ul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi sangking kuatnya pangeran, ngidain rokok nganti priat-priat, nah, itu kan nampu artinya kan rakaru-karuan. Maksudnya bayangin pangeran kaya raksasa kan bukan mungkin. Bayangin pangeran itu juga bukan mungkin. Maksudnya pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir, misalnya ada ayat ya duwai soko napa di bawah tangan Allah di atas tangan manusia. Sama seperti ayat walitusna ala aini. Musa apa Isa kamu itu Musa kamu itu kesayangan mataku ala aini. Mata saya itu paling senang kalau melihat kamu. Walitusna apa? Tentu enggak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan mutazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud itu sudah ada al-misah, sudah ada perjanjian dengan Tuhan, yaitu di alam zat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala nawa anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi, kita melihat karena dengan mata. Karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak bandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan orang sak piring ya rawar. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga warak. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa apa? Lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat. Mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubat dalul ardu ghairal ardi wassamawatu wa barazu lillahil wahidil. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda. Dengan sistem komunikasi yang berbeda. Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah wujuhu yaumidzin nadhirah ila rabbiyana wa nadhir. Soal persisnya kayak apa wallahu a'lam, tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekali. Mungkin sekali. Paham ya? Itu penting kula aturaken mriki. Mohon titik sampai sini biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Dan Mu'tazilah salah. Mu'tazilah itu iru nengeten. Macam rapati tahu ngaji, Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tahu napa. Ngaji. Pakar-pakar sak niki ngoten. Pakar Islam tapi ora tahu ngaji. Jadi ya bisa nih mukmin. Mikir. Tapi ra iso ngaji, mikir karo materi ini kan gak karu-karuan. Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi wae ra iso delok. Mergo Allah ngendikan lantaroni, kamu ndak akan melihat ta. Ya. Tapi cara pandang ahli sunnah ndak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantaroni ning Nabi Musa iku serius. Kuwe ra iso ndelok aku, mbok nak liyane kuwe misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti, lantaroni iku beda mek lan ura. Cara dari awal Allah ngendikane lan ura, aku ora kena didelok. Iya sapa wae ra iso ndelok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh wa takbir bihi duna lan ura. Yufidu in kana ru. Jadi, dia lengi-lengi. kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya? Kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nak selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan kodoh kalau cak wedok, aku rasa seneng kue, isowe seneng wong li, kue rasa iso ngerti no, saya kurasa seneng wong lanang betul tak ada. Ora seneng kue, ya kamu saja. Isowe seneng wong. Beda nak cewek itu ibu mendingan aku rasa seneng kepuai, aku rasa seneng. Jadi untuk ini dikelainan tinggal di orang rasa seneng. Juga abis kepuai rasa. Tak Allah mendikan lantaroni, bukan lanturo. Ya ini jalan terang Imam Suyuti. Lantaroni kue Musa rasa dulu aku. Orang kok nak Allah jawab lanturo, aku rasa tidur. Andai kan dari awal Allah mendikan saya tidak bisa dilihat. Tentu siapa saja tidak bisa melihat. Paham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawe aku, we ra iso delok aku. Ora aku ra iso didelok. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lah. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidrotil Muntaha di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nafyun li ru'yati Musa li Rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa melihat. Ini bukan berarti Allah tidak bisa. Ini maksudnya apa? Watak birbihi duna langkuro yufidu imkana ru'yati tak. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi Sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya langkuro aku rasa nek didelok ngono nggih mpun. Balik atas itu masalah. Sebab itu kita harus yakin, enul yakin sesuai mazhab ahli sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Soal persisnya kayak apa itu tetap biwairi kaifin walam hisabi. Ini wis dadi akidah ahli sunnah ma khotara bibalika fa wahu bihilafi. Apa yang terlintas di hati kamu tentang bentuk Allah fa wahu bihilafi. Allah tentu tidak demikian. Misalnya kita terlintas Allah itu paling kayak sinar yang begini. Ya Allah tidak begitu. Misalnya kita terlintas kayak apa? Ya Allah tidak begitu. Namanya ma'khotoro bibalika fawwahu bihilafi dalika. Apa yang terlintas di hatimu? Ya Allah tidak begitu. Karena kita punya kaidah baku bahwa tentang Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah tidak pernah ada padanannya. Ini ku sentengene pujian-pujian disebut mukhalafatul lihawati. Mun kula terusaken. Kala dawuh sapa Allah Taala lagu maring Musa. Ya usai peristiwa ini. Ya Musa, ya Musa inni istofaituka 'alan nas. Inni istofaituka 'alan nas. Inni sak temen ingsun Allah iku istofaituka. Iku milih sapa ingsun ka ing sira. Ikhtartuka tegese milih ingsun ka ing sira 'alan nas ing atase manusa. Ahli zamanika tegese penduduk sak periode diri salah di kelawan tak pilih layak untuk risalah insun. Maksudnya untuk risalah Allah. Biljam iklan jamak risalah di wal ifrod di lan ifrod. Diri salah di buat nusa alif. Ausia lam buat nusa alif. Wabikala milan tak pilih iso untuk ngendikan insun. Etak limit tegesi ngendikan insun iya kaya insiro. Fakut mongkong ala posiro ma'in berkoro. Ate tukang pangan paring sopa insun ka insiro. Minal fadli saking anugrah saking rahmat. Wa kunna ana sira iku menasakiri nek Gusti tengah sanggung sing syukur-syukur kabeh. Kowe syukur an umi maring pira-pira nikmat sing. Wa katabna lan nulis sapa ingsun lagu krana musafil alwah ing dalam pira-pira laos sabak nggih kuna maknani sabak. Nggih lembaran-lembaran Taurat. Alwah Taurat tegese pira-pira lembarane Taurat. Wa kana lan ana alwah min sidri jannah saking dedaunan swarga. Au zabarjatin utawa saking jenis batu zabarjat. aw zamrotin sab'atin aw asyra utawa sangko zamrot sab'atun aw asyratun lempirane iku nak rapi 7 utawa 10 mingkul lisa'in aku nulis ning Taurat mingkul lisa'in saking saben-saben urusan yuhtaju kang den butono apa ilahi sek fitin ing dalam masalah agama. Dalam Taurat ada panduan-panduan tentang melaksanakan agama. Mau itu tan hale jadi mau itu nasihat. Watasi lantan hale jadi penjelas. Tapi nanti kesih jadi penjelas likul lisein maring saben-saben perkor. Dawi kul lisein badalun jadi badal minal jari wal majrur qobla usdurungi ilah dawu. Fakut mongkong ala posiroha ing alwah. Ekop bilhu tegese nampa sira kabil tegese nampa sira ru ing ikilah dalih utawa ru ing ikilah jadi kawu sini katapna lagu min ekul na tegese ngucap sapa ingsun muqaddar hale sing kira-kira ana kabil bikuwate kowe lan nampa Taurat bikuwate kelawan tenanan kelawan serius dikit din tegese kelawan tenanan wastihatin nan ya tenanan sing fisik nu jidin istihad itu tenanan cara berpikir. Ane kalau pemikiran jenis istihad. Jidin itu keseriusan fisik, istihad itu keseriusan berpikir. Wa amur lan perintah sira kaum maka ing merintah sira kaum maka ing kaum sira. Ya kudu supaya ngalap sapa kaum muka. Supaya ngalap bi ahsaniha, kawan bagus-bagus wah maksudnya mengambil yang baik kemudian dilaksanakan, mengambil dengan cara yang terbaik. Sa'urikum darul fasikin bakal ngetono insun kuming sira kabeh darul fasikin ini omae to domisiline pira-pira sing fasik Fir'aun atus Fir'aun wa atba'ihi lan pira-pira pengikuti Fir'aun wa yaw te darul fasikin umisru iku Mesir ditak tadiru supaya itibar sira kabeh bihin lawan al-fasikin saat ribu bakal ngenggokno sapa insun an ayat di saking ayat-ayat insun maksudnya diparingi rapahan adalah ini kudroti, tegese dalil-dalil kekuasaan yang sun minal masnu'an sayang bira-bira barang yang diciptak nawa ghiri halang niyane masnu'an aku bakal nginggok no, maksud, tidak diberi kepahaman sopo yang gak diparingi paham alladina wang akeh ya takabaru nakang angkuh sopo alladina fil ardi yang dalam bumi diwiri hati klan tampohan wawang yang sombeng ora bakal faham ayat-ayat Allah bi'an akhdal bumi gambare Arab yang tongi nak no sop Allah memberang kehinaan sop Allah hum ing alladzina fala ya takab baru nama kosok ben raisa sombong sop alladzina fiha ing dalam Arab wa iya raw lamun ningali sop alladzina takab baru nakula ayat ini sabun-sabun ayat layu minum mongkora iman sop alladzina fiha iklan ayat istikandani ranul wa iya raw lamun ngerti sop alladzina sabila rusdi ing dalam kebenaran etori korusdi kese dalam kebenaran ayat huda, tekse petunjuk Allah di rupanya huda. Huda atau hati bahasa ini utam bahasa Arab. Sebagian riwayat itu wa khairul hati hati Rasulullah. Kata ni wa khairul huda huda nabo Rasulullah nunda apa tu? Wonten dua bahasa. Allah di rupanya huda seakan teko apa huda menjelas saking ngersane Allah. La ayat tasiduhu sabila. Mongko orang alap sopong ateru ing arus di sabila ing dalan. Yasluku kang ambah sapa alladzina hu ing sabil. Nak roh barang apik ora dinut. Wa iya ro sabilal ghoyi yattakhidhu sabila. Wa iya lamun ningali sapa ngake sabilal ghoyi ing dalan kesesatan. Idlali tiksi dalan kesesatan. Yattakhidhu mongko ngalap sapa alladzina hu ing sabilal ghoyi sabilan ing dalan. Dzalika sarfu. Utahi mengkono-mengkono pengalian, maksudnya uang kok diparingi kelainan, cara berpikir kelainan. Iku bi annahum lan ta'tamni alladziina yukadzdzibu mendustakan sapa alladziina bi ayatina lan pira-pira ayat kita. Kula niku nak maca ayat niki mulai saged ngalim. Nggih, mulai saged ngalim nganti sak niki. Ayat niki kula eling terus. Bahwa orang tuh ya seperti keterangan saya tadi ya, bahwa orang tuh kalau cara pandang sudah dirubah. Niku kaya ayat niki, ngendikane Allah aku gak akan memberi hidayah sama orang-orang yang punya perilaku demikian. Nak roh dalan apik ora dinggo, nak roh dalan elek ding. Kita punya contoh banyak, segudang contoh. Misalnya kalau sudah orang itu fasik, ana wong maca Quran nangis iku janggal. Maca kok nangis sing ditangisi si wapane. Kok nek ana maca Quran guyu-guyu, ngrungokno ngene kok guyu-guyu sing diguyu-guyu. Sementara mereka ndak pernah janggal. Ketika misalnya nyetel gitar iso nangis, utawa nyetel musik rap iso gedak, gedak. Kenapa sesuatu yang mungkar mereka tidak pernah janggal dengan sesuatu yang baik mereka janggal? Nah, orang sudah kau ambil kiai, kau ambil masjid. Dua itu dikakak no masjid, dikakak no kiai maksudnya. Tapi mereka tidak pernah janggal ketika dua, dikakak no lonte, dikakak no pre. Saya itu pernah berdebat sama seorang Wahabi masalah ziarah kubur atas nama sama-sama ulama. Artinya tidak atas nama tradisi. Nah, atas nama tradisi, orang NU mesti mau kuburan. Saya itu kebetulan dulu sering disuruh, dimintai tolong nerjemah buku teks-teks Wahabi oleh orang Wahabi. Kadang-kadang diskusi. Ya, saya bilang, saya mau diskusi caranya sama-sama dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas tradisi. Ya, kalau dengan kapasitas ulama, yang jelas saya sudah unggul dulu karena saya hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Situ kan hanya orang Arab. Oh iya, katanya jadi ngaku itu. Lo tidak harus jelas. Seperti ini bukan urusan sombong. Memang kalau orang harus berdebat dengan kapasitas. Kalau tidak dengan kapasitas kan terus repot kan, terus tersangka kan. Nah itu kan repot itu. Akhirnya dimulai. Kan sangat menyesatkan ketika cari ketenangan kok moro kuburan. Cari ketenangan itu ya baca Quran, itikaf di masjid. Ngapain itikaf di kuburan? Ngapain ziarah nopo? Terus saya kan maksudnya itu mesti salah. Ya salah, karena harusnya kan baca Quran wiridan itu di masjid, tidak di kuburan. Terus saya tanya begini, okay, itu salah. Saya tanya sekarang, kenapa dari dulu misalnya Rasulullah di banyak hadis kok gak ngedikan gini? Maca Quran itu saya ngapain di masjid. Andai kan dari dulu Rasulullah membatasi begitu, maca Quran saya ngapain di masjid. Tentu aku ora maca Quran di rumah, ya ora maca di kuburan, ya ora maca di pondok, mergo ora masjid. Iya. Berarti Rasulullah kan hanya bilang maca Quran apik lho, ya apik wis basa ning diwae ya napa? Apik. Lah tepane di basa ning kuburan. Pasal ini tenan betul kuyat tau. Ibu apa lagi malay? Orang Wahabi itu kan sebetulnya punya problem ilmiah juga. Jadi tadi misalnya baca Quran itu kalau di masjid bagus, kalau di kuburan jadi tersangka kan dianggap nopo. Pertanyaannya, apa ada hadis yang Rasulullah itu membatasi kebaikan baca Quran kalau di masjid? Kalau Tidak ada batasnya, maca Quran itu baik di mana saja. Yang menjadi pantangan ada riwayat itu kan kalau saat kita di WC saja kan, saat kita kondil, ada. Menang dia, ya memang tidak ada batasannya. Sama seperti kita sama aliran tertentu ya. Saya juga pernah ketemu misalnya aliran-aliran yang melarang tahlilan, melarang apa. Memang kalau kita dari segi dalil, kita pasti kalah. Rasulullah baca bunda itu rati tahlili ya rati pitung dinani ya rati patang pulau dinani, so ente lah sampai nanti terang no. Andaikan itu kebenaran, tentu yang paling pertama melakukan adalah para sahabat. Wong Wahabi nak debat kan meyakinkan. Andaikan itu satu kebenaran, tentu yang pertama melakukan para sahabat. Nyatanya tidak ada riwayat kaji Nabi di tahlili pitung dino di patang pulau dinani di khaw di khaw, mana ada khaw Rasulullah khawli syabdu khadir mana ada. Saya tuh pernah ketemu kelompok-kelompok begitu. Ya saya bilang, okay, kalau Anda berkeyakinan demikian itu silahkan. Tapi sekarang saya tanya, ada riwayat sahihah. Ya ini kita sepakat riwayat ini sahih karena ada di Bukhari Muslim. Rasulullah pernah ngendikan dalam hadis qudsi, hadis yang diindikasikan Allah lewat Rasulullah. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Orang yang ingat aku sendiri, maka aku juga mengingat dia secara sendiri. Dan orang yang mengingat aku di depan orang banyak atau bersama orang banyak, aku juga akan mengingat mereka di depan orang banyak. Dan bahkan sebuah riwayat mengatakan, dan aku bangga mengingat dia di depan para malaikatku. Kenapa Anda enggak pernah melihat bahwa tahlilan anggap eling pengiran rame-rame? Jadi sing sunat itu ora mitung dinan ini tahlilan rame-rame itu. Kenapa kamu enggak pernah melihat bahwa kayak tahlilan kayak khol itu anggap eling pengiran apa? Rame-rame. Oh sing diwiridno ya ramuni ya Abdul Qadir Jilani ya Tunan Donang ya Kalijaga. Lah kalau gitu memang sirik. Sak roku tahlilan sik khol ya la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya iya toh. Yang dilafadzkan itu kan juga kalimat-kalimat tauhid. Lah nggih toh masih khol Tunan Donang kok koyo temen ya Tunan Donang Tunan Donang ayo boten. Tetep la ilaha illallah. Khol Kalijaga wali sopan begitu semua. Kenapa fenomena tahlil masal tidak pernah kamu lihat bahwa itu sebentuk ingat Allah secara masal? Kenapa tidak kamu lihat semakna dengan wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin mithlu. Bahwa ketika aku diingat bersama orang banyak, orang itu juga aku ingat secara orang. Dia tanya sama saya, apa ada hadis itu? Kayaknya saya pernah dengar. Ya berarti kita tidak perlu berdebat, kamu murid saya, wong alim saya. Ya ini yang saya tidak mau gitu, perdebatan tidak level. Akhirnya sama dapat ilmu dari saya. Harusnya debat itu tidak begitu, sama-sama level terus kemudian ada yang punya kelemahan. Kalau gini jadinya tidak diberdebat. Jadinya saya gurui kamu atau kamu ngaji saya. Betul-betul kujar. Ya. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu dong ya. Ya tetap gak ngaku itu baik. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu. Wah, itu, ya itu kan. Ya memang begitu susah kan. Ya memang saya sendiri ya. Saya sering ngomong sama istri saya, dik umpama aku mati lah ya seneng. Ditahlili wong akeh terus wong do teko akeh misalnya mati dipendem terus mbok sing biasa jamaah ambek aku kondongakno. Cuma aku ya anti tahlil, tapi ya serasa ribet-ribet. Memang masalah itu memang masalah. Tapi yang jelas lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa atas nama mayit itu memang salah. Ya, atas nama mayit itu memang salah. Daripada atas nama mayit itu memang salah, kita pakai hadis sahih itu saja. Bahwa saat kita ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat secara sendiri. Saat kita ingat Allah secara masal, Allah juga akan mengingat di arah secara masal. Dan Allah akan bangga, nama kamu akan disebut di hadapan para malaikat. Itu jelas pokoknya hadis. Sama cari di hadis-hadis muslim, di Bukhari. Itu kita lebih aman. Nah ini kalau saat ini sudah di kiai tenang, di dalam tonggok-tonggok tahlil. Terus mengira apa, wonten pitung dinani bapak kula. Ya, enggak. Teko, wiridan bareng-bareng. Ya, terus, ya, sembarang. Jadi kalau anak kadang tiga waktu mau itu hasanah gitu. Supaya anggap mawon tahlilan wiridan bareng-bareng. Sama rasa peduli polemik NU B Muhammadiyah. Wiridan dengan ya apa masal ya apa. Apa sing ora apa misalnya gue ya mutamu iki duit utangan. Kiai mu seret tenak sembuh salam template duit utangan. Ya saya ada cerita gitu aja. Artinya nak sembuh suka nih gak utangan. Orang duit kasus ya apa. Jadi masalah juga gitu, asalnya orang kok perkara. Bolak balik kalau itu jadi masalah kan. Penggalangan dana ini pasti. Wong was ini raja gal bewiridan ini. Kemudian anggup proposal negara, berkokok. Ya ini terkenal proposal untuk diri semalai itu yang mata alat. Ini wong raja gal. Bewiridan buat kenapa? Si janggal itu gue. Balik si mari janggal nama. Gue. Uang dari mana kok halnya besar besaran? Mari janggal itu makanya. Repot. Enggak artinya kita punya perbandingan. Kita ini jangan menjadi orang kelainan. Saya bilang sama orang itu, saya bukan anti papa, saya setuju sama mazhab Anda dalam banyak hal. Tapi kita jangan jadi orang kelainan. Ulama-ulama Wahabi, apa pernah se-ekstrim itu menuduh para pemusik? Misalnya ulama Wahabi apa mengarang begini, sungguh gila, sungguh bid'ah. Wong iso gedeg-gedeg ngrungokno musik rap. Sungguh enggak terpelajar wong sok nangis mergo ngrungokno musik. Kenapa selalu yang dihujat orang-orang sing ngaji ning kuburan? Orang-orang sing nangis saat ngaji di kuburan. Ini kan tidak adil. Satu kefasikan yang jelas-jelas fasik tidak pernah diadili sesering itu. Sementara satu kesalahan yang urung mesti fasik dihujat seperti demikian rupa. Lenggih dong, orang-orang misalnya tokoh siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti tahlilan. Apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena wong beda-beda ini kelak? Sing dijanggali kok amin wong tahlilan. Apa ora iso janggal mbek sing beda-beda ning jero napa? Ini banget maksud kula, cek seneng nggih janggal mbek wong saleh. Ya memang alasane ya tapi wong sini kuburan beda-beda kan ya wong bingung, padha wong ning kelak ya wong bingung kabeh. Kenapa yang bingung satu tersangka, yang bingung satu enggak tersangka? Nah itu tadi, itu satu fenomena kita ini jangan sampai cara berpikir kita kebolak-balik. Rawong sedekah ning masjid janggal, rawong sedekah ning kiai janggal, tapi rawong bayar BTS boten janggal. Saya bukan termasuk pengagum Gus Dur, tapi saya bukan benci Gus Dur. Saya itu pernah ketemu seorang kiai yang benci sekali sama Gus Dur. Dia acara mesti mujat Gus Dur. Suatu saat ketemu saya, tangkrut ya gue. Gus nak jenengan termasuk si gede Gus Dur nopo boten. Waduh tampas. Tapi gak di depan umum. Waduh kiai ini nak omongan kan nakalan sisi-sisi ya. Jawab kula ngerti. Nggih biasa mawon. Kula niku nggih kalian Gus Dur biasa mawon artine nggih. Nggih biasa mawon. Nggih dhewe wong mukmin ora seneng nggih kados kula seneng mung iya nggih biasa. Terus beliau mengucap mulai bedanya apa-apanya. Terus saya bilang begini. Saya itu setuju sama Anda, tapi dengan satu syarat. Asal frekuensi kebencian Anda terhadap kemungkaran yang dilakukan Gus Dur juga frekuensi yang sama atau lebih pada fase-fase lain. Ya misalnya di Indonesia yang fase itu pengeruh pasir ilegal juga fase. Pedagang prostitusi juga fase. Orang-orang bos-bos trafficking penjualan wanita juga fase. Dan para kiai juga tahu itu lewat koran, lewat media. Apa kita sering menghujat fase-fase yang musba'alah ini? Kenapa kita lebih sering menghujat fasek, sindrom mesti fasek, misalnya Gus Dur atau siapa lah yang kita sedang tidak suka. Saya bukan bilang Gus Dur, betul. Mengapa kita nak dinyek orang, misalnya saya dihujat orang gitu. Sing hujat aku misalnya wong sing wes soleh timbang aku. Kula nak diceritani Gus yang lu boten seneng jenengan, senane hujat jenengan. Angger hujate aku gak tonte lu sering tonte sik soleh. Tapi nak hujate aku lu sering timbang hujat lonte, berarti wong sing dia. Loh iya kan. Kalau atas nama kesalehan menghujat sesuatu itu kan karena kemungkaran kan. Kenapa kemungkaran yang satu tidak dihujat secara berlebihan? Kemungkaran belum pasti mungkar kan yang dihujat secara berlebihan. Nah kalau janggal kalau kan ngoten sama mazhab-mazhab Wahabi. Kok cek seneng nih muni darani wong ning kuburan sirik. Mergo golek ayam kok golek patok. Kok ora semangat darani sirik pisan wong sing ikhlas. Menggoleh aja mau ngenteni tip, ngenteni karo, kecuali mereka adil. Wong sing golek iya hiburan ning kuburan golek patok ya sirik. Apa meneh sing golek karo ke luwe sirik misalnya. Tangone lumayan rada adil gitu. Kita ini kadang punya frekuensi yang lebih menghujat orang soleh ketimbang menghujat orang dolim. Hanya karena tahasud, saling benci. Nanti kalau baik ya ilan puan jarang ngomong-ngomong. Kalau nulis jagungan ni pas ngaji tok. Bukan ada ulama bakat jagungan pas ngaji tok. Ngomong ilmu pas ngaji tok. Nah, di luar ni bukan juara kalau ngomong. Berarti masyarakat kita kok ikut orang jenengan partai sih bener di. Partai sih bener ya partai ini Quran pas solihin. Nanti keliru partai dolimin lah. Kaya itu mesti biar gitu. Nah partai ini jenengan apa? Ya kawan solihin lah. Ya karena itu ya. Kadang tidak adil itu. Ya. Ya saya itu pakai ayat ini. Kadang orang itu kalau sudah kelainan, wa iya lah sabila lugu iya tasing dulu nabo sabila. Nah tapi nak sabila rusti lah ya tasing dulu sabila. Kalau sama-sama janggal kan janggal. Saya pernah baca di Jawa Pos itu bagus juga ada seorang pengamat, ada seorang ulama. Mungkin dia saking salehnya, ya, tapi mungkin salehnya itu tidak pengalaman. Iya, tidak punya perbandingan mas. Soleh upar mungkin itu. Dia itu menghujat MTQ. Kenapa musabaqah tilawatil Quran dibiayai negara miliaran? Padahal acaranya hanya pamer suara. Padahal Quran kan diturunkan lihat gabaru napa ayat. Itu hanya pamer suara saja kok dibiayai napa? Bayar. Itu dari segi itu mungkin ada benar. Misalnya saya katakan dia orang soleh. Saya ulangi, dia orang soleh. Dan benar dia saat mengatakan bahwa itu hanya pamer suara karena tidak ada acara lijab baru napa ayat. Tapi karena dia kuper, ketika diingatkan seorang teman kiainya, tapi nyatakan bahwa najinan janggal lembek MPD berkontak miliaran di biaya negara. Jangan pireng-pireng bah, nak negorong gua alim piade malah lewe kata. Niku malam jadi tiang blotor, tiang senam, tiang nopo. Terus ikut jangan ngono rapopo kan. Tidak artinya betapa kita ini tidak boleh menjadi soleh tuper, paham ya? Kudu dia berpan. Perbandingan ternyata negara juga sering biayai barang-barang sing ora jelas. Kayak olimpiade, wong blodor dibiayai. Wong yo sarate renang kudu ngoten. Iku luwih entek miliar. Paham ya, itu makanya penting ya, bahwa atas nama kesalehan mungkin kita memang enggak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang soleh pula atas nama kesalehan. Tapi kita harus cukup, ya cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah li ahli maksiat. Ya sama-sama hati kita ditetir. Misalnya manusia ditetir harus ada yang dibenci. Oke lah, takdir manusia pasti ada yang dibenci. Tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahli maksiat. Bukan sama lawan-lawan yang enggak jelas faseknya. Kayaknya saya bilang sama dia tadi, kalau Anda benci sama orang fasik musma'aleh dengan frekuensi yang setingkat benci kusir atau lebih, ya baguslah kalau gitu masih banding kata saya. Mau nang hobi nih dengan mau ujat kusir, rang ujat liat, ya kan buat tenar. Ya sama, jangan-jangan sih dihujat Wahabi syirik mau uang kuburan, uang yang ini kelak gak dihujat syirik. Nah, alasannya dari kuburan boleh aja, boleh patok. Ya sama neng neng karaoke. Cari ayam, cari tenang kok di karo. Aku lo podo-podo menghujat, milih menghujat sing neng nikla timbang menghujat sing neng kubu. Karena misalnya takok, ya terlalu ngeten jadinya. Tapi sing neng kuburan gedek-gedek, ambek sing masjid ambek. Lah nak soleh be soleh, ya ono klasemen kok maksudnya itu ora masalah to nggih. Nak soleh be soleh, ya ono apa? Klasemen lah. Jengke, ya mesti ugal sini masjid, orang hati saya ikhikaf nih masjid, luai masjur, tiba ikhikaf nih kuburan, ya masalahnya. Ya tapi perbedaan kita tentu sesama so. Jadi kalau aku, Abu Mustafa, pada soleh nak kelas mana kan terbido. Misalnya begitu. Lo buatan memang kita harus melatih diri begitu. Selama ini kan sudah, ya itu lah, kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda, mungkin benci. Tapi kebencian-kebencian itu jangan ekstrim. Karena sama-sama manusia punya rasa benci, itu untuk ahlul apa, Mak? Masih. Makanya saya senang model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang tokoh hebat betul. Beliau itu di kitab Fathul Mu'in, sampai kapan-kapan cari. Doa kunut itu yang dari Nabi itu kan hanya Allahumma ini biman hadita, wa'af ini biman hadita. Sampai terakhir. Kata yang ngarang Mu'in, kata para ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa dan baik andekan ditambahi kunut yang dilakukan Umar. Artinya doa tambahan yang dilakukan Umar. Itu dungane ora karu-karuan, dunga budak. Beliau bilang gini di doa itu, ya Allah, wa nakhla umayyab juruka. Jadi setelah doa itu selesai, dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurakai engkau, dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau. Kenapa saya katakan ini baik? Karena kalau kita berlatih demikian, tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu, tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh Allah. Kalau kita tidak berlatih demikian, maka benci orang berlatih karena nafsu. Akhirnya korbani santri ini dewi, kelompok ini selama saya ngewaji 10 tahun gara-gara itu partai gue dingin. Itu kan kebencian yang karena anak selama saya 10 tahun jadi santri ini dalam santri taat barang kurungu itu partai, oh santri maksiat deh. Itu kan berdasar nafsu, kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwah, berdasar hukum. Jadi kemana Ustaz Mustafa nanti ngurung kabar dari selingkuh lah kemana nanti ngurung kabar dari selingkuh, itu kan masih orang mutullah pokoknya senang, berkurang orang maksiat. Paham ya? Ya karena kita jangan sampai masuk ayat wa iya rasabilal napa, ristilah ya tahiru sabilal ya rasabilal, iya tahiru napa. Kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik. Paham ya? Pola pikir kita apa? Berbalik. Jadi mau kayak orang yang kelainan. Orang yang jilbaban, manggil cacat. Kok iso? Kok orang untuk? Barang orang belajar gak janggal. Itu kan repot. Jadi orang belajar gak janggal. Orang cadaran, orang jilbaban apa? Janggal. Kok iso? Orang untuk? Enak jadi orang soleh, jadi kadang ngono. Kelambi rumah jadi dinggo kan. Orang utuh ya, maksud. Orang belum cara kelambi ini buatan apa? Utuh. Jibule melarat. Tuku celana doa orang kuat, kuatnya celana apa? Pendel. Ya enggak tau, kalau berpikir waras kan. Jibule gaya melarat. Tuku celana penuh gak kuat. Tuku celana apa? Pendel. Bukan sampai cara berpikir gimana kan. Itu nah, orang-orang yang cara berpikir salah itu ngedikannya Allah saat seribuan ayat orang bakal paham ayat-ayat kemana orang bakal jadi wong ape mereka cara pandang juga salah bianna umdan zabu di ayatina kelawan kelan sebab tak tanya wong ake mendustakan sopong ake di ayatina kelan piro-piro ayat itu wakan ulanono sopong ake anda sani ayat uwa filina kulali kake takut gamau sisi apa mislu sebagian ikhlah ayat waladzina utewa ngakek azabu kamu disetakan sopa aladzina bi ayatina kelan ayat-ayat insu waliko il akhirati lan pertemuan akhirat ayil basi tegesi tangi sama kubur wawiri rantiani bas habitat udah dibatal ayatulat tegesi tegesi dibatal apa amaluhum apa amal-amali aladzina ma tegesi perkara amilu kang kudung lakoni sopa aladzina huing mafid dunia yang dalam dunia min khairin sanging keapian kasilati rohimin kau jenis silatu rohim basudah kotin yang sudah fala fala pamengkora ana ganjaran iku mujud lagu mesti wong akeh li agami syarti ana ora anane syarate iki lah amat te wong apik kaya apa lan imane ora ana iku apike ora ditampa hal jauh nawa nata ora diwales sapa ngakeh mari jana iki se ora den wales sapa ngakeh illa jaza amma kecuali wales perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya maluna iku lakoni sapa ngakeh minat takdiri sanging korono wal maasilan piro-piro kemaksiatan. Ini bang.